لا والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السادس فقال المصنف السادس اسم تفضيل masih lanjutan dari isim-isim yang beramal fi'il isim tafdil nahu akrama wa afdola ya isim tafdil itu dia ya dulu alal mufadolah menunjukkan ada perbandingan kayak akrama lebih mulia paling mulia afdola fadlnya itu aksar ya wala yansibu wal maf'ula bihi ittifaqan dan isim tafdil dia tidak menasabkan maf'ul bih secara kesepakatan para nuhat. Nah, dia beramal amal fi'ilnya gimana nih? Saya perhatikan, dia beramal amal fi'ilnya. Perhatikan, yang namanya fi'il itu kan gak mesti punya maf'ul, ada namanya fi'il lazim. Ya. Nah, kalau fi'il lazim, dia ma'mulnya itu gak berupa maf'ulun bih. Namun dia punya fa'il. Ya, atau punya sifat musyabbah. Bismil fa'il. Baik. Wala yarfa'u adh-dhahira illa fil mas'alatil kuhli. Dan dia tidak merafakkan isim zahir ya, makmulnya dia tidak merafakkan makmulnya dia dalam bentuk isim zahir kecuali pada masalah al-kuhl. Masalah kuhl itu yaitu ada syair yang nanti bunyinya ada al-kuhlu. Kuhlu itu celak artinya. Ya. Kuhlu artinya adalah celak. Ya, ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Al-kuhlu itu celak artinya. Baik. Nah. Abil hadil qahwah li. Baik. Wa dhabituha ay yakuna fil kalam nafyun. Namun dhabatnya ketika dia merafakkan isim dhahir, ya dia tidak merafakkan isim dhahir kecuali pada masalah al-sya'ir yang ada bunyinya al-kuhlu. Kuhlu celak yaitu yang ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu. Fi aini Zaidin. Nah, berarti selain dari itu dia merafakkan fa'ilnya dia. Ya, fa'ilnya dia nanti itu dalam bentuk muqaddar atau domir. Dan dobitnya ayakuna fil kalam, kalam itu tersebut mesti nafyun. Mesti nafyun, didahului oleh nafyun. Ya, kayak syair tadi, ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu, ma ra'aitu didahului oleh manafiyah. Wa ba'dahu ismu jinsin dan setelahnya ada isim jins ma ra'aitu rajulan tu rajulan isim jins mausufan yang disifati diberi na'at diberi sifat bismi tabdil dengan isim tabdil kayak di syair ma ra'aitu rajulan ahsana tu ahsana na'at dari rajulan dari isim jins ya wa ba'dahu ismun dan setelahnya mesti ada ismun yufaddalu ala nafsihi ya yang di yufaddal lebih, yang di apa namanya lebihkan diutamakan ya daripada dirinya bi'tibarain berdasarkan dua i'tibar ya dua yang dianggap gitu ya, kayak tadi di syair maraitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Nah, kan ada dua itibar. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih bagus ada al-kuhlu, ada celaknya di matanya daripada dia ya, pada matanya si Zaid. Nah, itu. Wa ya'malu fi tamyiz. Ini yang pertama, merafakkan ya. Dia beramal pada amil marfu'nya dia, isim domir. Kalaupun isim dhahir hanya pada masalah syair yang ada al-kuhlu ini, celak gitu yang masalah ini. Ma'raitu rajulan ahsana itu. Dan dia beramal pada tamyiz ana aktsaru minka mala. Perhatikan ana aktsaru. Isim tafdil aktsaru. Ya, aktsaru khabar dari mubtada ana. Minka malan na malan tamyiz mansub. Mana amilnya? Aktsaru. Wa fil jari wal majrur. Ah juga jar majrur wa dzaraf. Ya, dorob, nanti jar majrur, dorob dan mudafun ilaihi itu muta'alik dengan isim tafdil. Berarti si isim tafdil amil dari dorob atau jar majrur. Nahu Zaidun afdalu minka al-yawma. Zaid lebih utama daripada engkau hari ini. Berarti al-yawma dorob zaman muta'alik dengan afdal. Ah, afdal mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, thumma qala Syarih rahimallahu taala qauluhu ismu tafdili huwa ismu musawwigu minal masdari al-masughu minal masdari lid-dalalati 'alal musyarakati musyarakati wa ziyadati li sahibihi 'ala ghairihi fil fi'lil mushtaqi huwa minhu ka apa nih abkhol ka abkhola salah. Naam. Ka abkhola wa a'lama. Baik, perhatikan. Isim tafdil dia adalah isim al-masugh yang dibentuk dari masdar. Ya, dari masdar karena ada yang mengatakan ya, atau ini pendapat yang kuat, asal dari fi'il adalah masdar, bukan fi'il madi. Ya, dibentuk dari masdar. Nah, lil dalalah 'alal musyarakah yang menunjukkan adanya musyarakah. Musyarakah itu apa? Persekutuan. Persekutuan. Ya. Persekutuan. Misalkan saya mengatakan ana ajmalu minka wajhan. Ini ada musyarakah. Musyarakah masalah jamil. Antara ana dan antum. Ana ajmalu minkum wajhan. Wa ziyadah li sahibihi. Namun ada ziyadah dalam masalah jamil pada sahibihi, itu pada ana tadi contohnya. Ala ghairi, daripada yang lainnya, antum semua itu tadi. Fil fi'li al-mushtaq, pada fi'il yang diambil huwa minhu darinya tadi. Ya. Jamula gitu kan. Jamula yajmulu gitu. Ka abkhala, abkhal, bakhula. Ya bakhulu, bakhil itu kan. Abkhalu paling bakhil, paling medit, paling ya, apalah bahasanya, medit ke pengeretan gitu. Wa'alama, ya. Wa'alama. Misalkan kita katakan, ya, Zaidun a'lamu min amrin. Ya. Taib. Ya, Zaidun a'lamu, ya, a'lamu nahwan min amrin. Zaid lebih berilmu tentang ilmu nahwu daripada si Amr, misalkan begitu. Terus lanjut, wa qauluhu akrama wa afdala kullu min akrama, karena dia ya itu ka nahwu akrama, berarti dia mudhofun ilaih. Nah, terus kullu minha kullun min hasmu tafdil, pokoknya kalau setiap lafaz kullu ba'du kan dia mesti ada mudhofun ilaihnya ya, dan enggak ada mudhofun ilaihnya, yang ada huruf jar min atau setelahnya fi'il. Ya, maka kasih tanwin. Tanwin apa namanya? Iwat. Kayak tadi kan ada tuh. Kullun ya'budu mayu'badu gitu ya. Ma kullun ya'budu mayuridu. Enggak bisa kullu ya'budu, ya'budunya jadi mudhofun ilaihnya fi'il, enggak bisa. Berarti kullun ya'budu mayuridu. Kullun min hasmu tafdilin. Ah, kullun min huma. Min huma hasmu tafdilin. Ala wazni af'ala. Taib. Akrama afdala, masing-masing dari keduanya adalah ismu tafdilin. Adalah isim tafdil dari wazan af'al. Terus. Wahuma ma'khudani min fi'lin la lazimin. La. Dan keduanya akrama afdala diambil dari fi'il lazim. Terus. Al-awwalu min karuma wath-thani min fadula bi makna sara ya fi lazim akrama akram dari karuma yakrumu karimun sifat musyabahannya fadula yafdulu fadilun fadil gitu kan fadilun nah dari fadula terus bi makna sara da karamin wa da fadlin namanya kalau apa namanya Sora za karamin, yaitu dia menjadi seorang yang za itu sahib bin mana zanya itu teman akhwat apa ini afal apa asmaul khamsah atau asmaul sittah kalau di sini ya terus Wa kana al-ula bil musannifi. Kalau dzafadlin yang memiliki keutamaan. Ya. Terus wa kana al-ula bil aula. Wa kana al-aula bil musannifi an yakula nahu akrama wa a'lama li yubayyana an annas mattafdili baini yubna min al-fi'l ats-tsalatsi al-lazimi min al-fi'l ats-tsalatsi la lazimi wal muta'addi. Demen banget lalanya dipanjangin pada lazim. Ini ilatnya kesel terus. Baik, perhatikan. Ah, ini kan musannif hanya kasih contoh akrama afdalah. Ya. Akrama afdalah yang itu dia dari fi'il tadi apa? Lazim. Karuma yakrumu. Fadula. Nah, seakan-akan kalau ngasih contohnya dua itu aja, seakan-akan bahwasanya isim tafdil hanya diambil dari fi'il lazim. Nah, ini dikritisi oleh Asy'ari. Wa kanal aula bil musannif. Dan yang sebaiknya, yang lebih bagus lagi bagi musannif, ayakula agar dia memberikan contoh, mengatakan contohnya nahu akroma a'lama. Ya, akroma fi'il lazim, a'lama fi'il muta'addi. Ya, akroma karuma yakrumu, a'lama alima ya'lamu. Liubayina, agar beliau menjelaskan annas mattafdilin, annas mattafdili, bahwasanya isim tafdil yubna 'alal fi'li ats-tsulatsi al-lazim wal muta'addi. Itu dibangun di atas fi'il tsulatsi yang lazim, bukan cuma yang lazim, namun juga yang muta'addi. Terus wa qawluhu wala yunsabul maf wala yansibul maf'ulu bihi maf'ula, ya Allah, wala yansibul maf'ula bihi ittifaqan. Ah, itu dia. Yang namanya isim tafdil, dia tidak menasabkan maf'ul bih secara kesepakatan. Ya, nanti kalau dikatakan ana ajmalu minka wajhan, tu wajhan mansub. Ya, mansubnya bukan maf'ul bih. Tamyiz, kan sudah selesai di pembahasan tamyiz. Ya, terus. Fala yuqalu Zaidun ashrabun nasi asala. Nah, jadi enggak boleh dikatakan Zaid ashrabun nasi asalan. Zaid adalah orang yang paling minum madu. Orang paling minum madu. Ini enggak boleh nih. Ngerti ini juga keder ini. Yang paling minum madu. Ya, jadi asalan sebagai maf'ul bih dari apa namanya? Ashrab. Ini enggak bisa di sini. Terus wa inna ma tu'addihu sadah. Ta'di. Wa inna ma ta'dihu ilaihi. Wa inna ma ta'dihi. Wa inna ma ta'dihi ilaihi billami. Oh, ini bukan apa? Ta'dihi. Ta'dihi, ya. Wa inna ma ta'dihi ilaihi billami fataqulu Zaidun ashrabun nasi lil asali. Nah, ini pakai itu. Muta'dihi itu pakai lam. Zaidun ashrabun nasi lil asal. Nah, Zaid adalah orang yang paling minum madu. Nah, terus aw bil ba'inahu Zaidun a'rafun nasi bin nahwi. Nah, Zaid adalah orang yang paling ya berilmu tentang nahwu, ya. Terus wala yansibu aidun al maf'ula al mutlaqa fala yuqalu Zaidun ahsanun nasi husna. Nah, enggak boleh dikatakan, ya. Enggak boleh juga dia menasabkan maf'ul mutlaq. Kalau dia beramal pada nasab hanya pada tamyiz. Gak boleh dikatakan Zaidun ahsanun nasi husna. Harusnya apa? Zaidun ahsanun nasi wajhan, kayak gitu. Terus walal maf'ulu lahu fala maf'ula. Wala maf'ula lahu fala yuqalu Zaidun ahsanun nasi ta'diban. Maf'ul lahu maf'ul li ajlih, gitu kan? Nah, gak boleh dikatakan Zaidun ahsanun nasi ta'diban. Terus ai sakat nih mah diam mas matai. Walal maf'ula ma'ahu fala yuqalu Zaidun asyarun nasi wan nila. Ah, enggak boleh juga beramal pada maf'ul ma'ah. Zaidun asyar kan saro yasiru. Ya, saro Zaidun wan nila kan begitu kan. Zaid dan Nil, ya, berjalan bersama Nil. Ini kan wajib mansub ini wanila. Karena enggak ada musyarakah antara Zaid dan si Nil dalam berjalan, gitu kan. Nah, Namun ketika ada isim tafdil, enggak bisa beramal. Zaidun asyarun nas wa nila, enggak bisa. Zaid adalah orang yang paling berjalan bersama sungai, enggak bisa kayak gini. Ya, terus wada' wal muallifu rahimallahu taala. Wada' wal muallifi, dakwah. Oh iya, Pak. Wada' wal muallifi rahimallahu taala al ittifaqu alam man'i amalihi bil maf'uli bihi tabi'a fiha beliau mengikuti ibnu Hisyamin fi syarhihi alal qatri. Terus wa bana Malikin fi syarhil kafiyati. Terus wa fihi nadharun. Faqad ajaza ba'dhum apa nih nasbahu bihi mutlaqan. Falau annahu qala 'alal ashahi lakana apa nih sat? Aswaba. Lakana aswaba. Oh iya. Lakana aswaba. Tapi perhatikan. Dakwal muallif, klaim dari muallif, yaitu klaim dari Al-Hattabi di sini al-ittifaq itu ma'mul dari dakwah. Dakwah kan masdar, beramal amal fi'il kan? Klaim muallif bahwa ada kesepakatan alaman i'amalihi akan terlarangnya beramalnya isim tabdil bil maf'ul bih. Ya, kepada maf'ul bih yang kan ittifaq gitu kan? Ya, itu tabi'a fiha Ibnu Hisyam, karena beliau mengikuti dalam klaim beliau ini ya, mengikuti Ibnu Hisyam di syarah Qatar Ibnu Malik, bukan di Alfiyah tapi di syarah Al-Kafiyah. Wa fihi nadharun, namun dalam klaim ini mesti diteliti lagi. Ya, klaim apa? Ittifaq. Kesepakatan. Faqat ajaza ba'duhum. Ya. Sebagian ulama nahwu membolehkan kok nasbahu bihi mutlaqan. Nasabnya makmul dari isim tafdhil sebagai maf'ul bih secara mutlak. Ya, falau annahu qala, seandainya Al-Hattabi mengatakan alal asah gitu. Ya, yaitu kalau beliau mengatakan wala yansibu al-maf'ula bihi alal asahhi. Berdasarkan pendapat yang paling sahih, lakana tentu hal ini aswaba, lebih tepat. Ya, lebih benar gitu. Nah. Tapi ba'da man ta gulamuhu. Gulamuhu. Sodiku. Cucu. Nah, ini dia. Silakan. Cucu. Parah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala qawluhu wa la yarfa'u adh-dhahiru ila fi wadhahira. Wa la yarfa'u adh-dhahira ila fi mas'alatil kuhli. Ay ijma'an wa amma fi ghairi mas'alatil kuhli fa innahu qad yarfa'uhu fi lughatin dha'ifatin. Hakaha sibawaihi nahwu marartu bi rajulin afdala minhu abuhu bi khafdi afdala bil fathati ala annahu sifatun li rajulin. Nah, terus wa bi raf'il abi ala annahu fa'ilu afdala ala ma'na faqahu fil fadli abuhu. Baik, barakallahu fiik. Cakep aja bacanya. Aza aqra. Ya. Min mantok. Baik. Ahsanu qiraatan. Baik. Min abihi. Ahsan min abihi. Bukan min jadi. Nah, isim tabdil dia tidak beramal kepada makmul dia yang marfu isim dohir kecuali pada masalah al-kuhlu. Kuhlu itu yaitu ucapan orang Arab yang ada lafad kuhlunya, celak. Ya, ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin itu. Kan dia merofakan al-kuhlu ya, al-kuhlunya itu jadi apa? I'rabnya al-kuhlu? Al-kuhlu jadi fa'il dari ahsana. Ya, fa'il ya, marfu zahir dari ahsana. Ahsana isim tafdil. Berapa lemal fi'il. Baik. Ijma'an itu kesepakatan para nuhat. Adapun pada selain masalah ini ucapan ini al-kuhlu ini ya, terkadang dia merofakkan ya, merofakkan makmulnya dia ya, isim dhahir yarfa'uhu yarfa'u adh-dhahira maksudnya begitu. Namun ini fil lughatin dha'ifatin pada lughah yang lemah. Ini dihikayatkan oleh Sibawaih, contoh marartu bi rajulin afdala minhu abuhu, perhatikan. Afdala minhu abuhu. Nah, saya melihat seseorang yang bapaknya lebih afdal daripada dia. Ya. Saya melihat seseorang, berarti marartu bi faza yang afdala minhu abuhu. Yang bapaknya lebih afdal daripada dia gitu. Misalkan bi ayat lihat bi khafdi afdala bil fathati ala annahu sifatun lirajul. Ya, dengan dikhafatkan afdala dengan fathah karena dia ghairu munsharif sifat dan wazan fiil sebagai na'at atau sifat dari rajul. Wa bi raf'i al abi ya abuhu ala annahu fa'ilu afdala, fa'il dari afdala. Nah, nih perhatikan. Ini syahidnya di sini. Dihikayatkan oleh Sibawaih. Ala makna faqahu fil fadli abuhu. Ya, maknanya bahwasanya bapaknya itu faqahu. Apa namanya? Lebih mengungguli dia dalam masalah keutamaan. Terus wa aktsarul Arab. Wa aktsarul. Ini tapi lughah dhaifah ya. Ini lughah dhaifah. Ya, yang sahih enggak ada makmul isim dhahir yang marfu dari isim tafdil kecuali pada masalah al-kuhlu aja. Mara itu rajulan ahsana. Ya. Al-kuhlu ahsana fi ainihi al-kuhlu, udah itu aja. Terus wa aktsarul arabi yujibuna raf'a afdala ala annahu khabarun muqaddamun wa abuhu mubtada'un muakhkharun. Baik, kan ucapan di atas ini ucapan orang Arab ya. Marartu bi rajulin afdala. Nah, Sibawaih menghikayatkan ada orang Arab yang membacanya afdolanya itu pakai ya, majrur bil fathah ala annahu na'tun ala annahu sifatun dirajul gitu. Namun kebanyakan orang Arab mereka mewajibkan membacanya tadi itu dengan rofa afdol. Ya, berarti marartu bi rajulin afdalu minhu abuhu begitu. Ya, berarti afdalunya apa? Khobar muqaddam. Abuhunya apa? Mubtada muakhir. Ya. Terus wa fa'ilu afdala dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu 'alal mubtada'i. Tapi fa'il dari ma'mul marfu dari afdala ya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kembali kepada abuhu mubtada. Berarti gimana? Marartu bi rajulin abuhu afdalu minhu. Nah, ini jelas berarti, ya. Terus wal jumlah. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mawdi'i khafdi sifatin li mawdi'i khafdin fi mawdi'i khafdin sifatin sifatun. Oh, sifatun li rajulin. Ah, berarti jumlah mubtada' khabar fi mawdi'i khafdin fi mahali jarrin sebagai sifat dari rajul. Karena rajulnya tadi kan ya itu marotu bi rajulin gitu kan. Nah, rajul yang mana itu loh yang bapaknya lebih utama daripada dia gitu. Nah, terus wa mithlul ismi adh-dhahiri adh-dhamiri al-munfasili nahwu marartu bi rajulin afdala minhu anta hadha fil fa'ili adh-dhahiri wadh-dhamiri al-munfasili. Baik, wa mithlul ismi dhahir sama seperti isim dhahir di sini adalah al-dhamiru al-munfasil, dhamir munfasil. Ya. Marartu bi rajulin afdala minhu anta. Nah, hadza fil fa'il adh-dhahir. Wa dhamir al munfasil. Kan anta itu dhamir munfasil. Ya. Terus lanjut amma dhamir al mustatir. Wa amma dhamiru al mustatiru fa innahu yarfa'uhu fi kulli lughatin. Nahwu Zaidun afdalu min Amrin. Fafi afdalu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala Zaidun. Ah, taib. Adapun dhamir mustatir, ya, maka isim tafdil merafakannya, merafakan dhamir mustatir pada setiap lugah. Zaidun afdalu min Amrin. Maka pada afdalu terdapat fa'il dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ya, kembalinya kepada Zaid. Nah, terus wa qawluhu an yakuna fil kalami nafyin. Nafyun. Fi kalami nafyun. Au shibahuhu kan nahyi wal istifhami. Ah, syaratnya lagi apa? Kalami tersebut mesti nafyun, ya. Nafyun. Atau yang serupa yang shibahnya nafyun ya, nahyun dan istifham. Gantian baca berikutnya sini. Ah, taib. Siapa? Si ini Ilham. Faza bacanya udah masya Allah, ada banyak kemajuan ini. Ya, semenjak itu kan dia main barbel. Nah, atau semenjak dia ini insiden futsal kemarin. Nah, tabrakan kakinya sama siapa? Sama Bima. Nah, langsung udah kayak disengat kayak itu Peter Parker disengat laba-laba. Jadi Spider-Man. Pas habis tabrakan main futsal langsung jadi si Bawe. Hah? Iya. Kalau Peter Parker kena serang apa laba-laba tuh halunya sutradara gitu. Jadi Spider-Man pas tabrakan sama Bima main futsal langsung jadi si Bawe. Langsung ngirop semuanya, diirop ke pasar. Masya Allah. Wali bener ini. Wali Gus. Ayo, siapa tadi Ilham? Ayo Ilham, coba Ilham. Wa qawluhu bi'tibarain. Bismillah, wa qawluhu bi'tibarain. Ay mukhtalifina kama saya... Mukhtalifaini. Ay mukhtalifaini kama saya tibayanuhu. Nah, yaitu kan syaratnya tadi apa? Syaratnya wa dhabitu hayakuna kalam nafyun wa ba'dahu ism jins, ya ism jins kayak tadi rajul mausufun yang diberi na'at dengan isim tabdil, setelahnya nanti yang yufaddal ala nafsihi bi'tibarain al mukhtalifain, bi'tibarain mukhtalifain, ya, dua i'tibar, dua acuan yang berbeda. Kama sayati bayanu, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Terus wa qawluhu ma ra'aitu ila, itu contoh yang al-quhlu yang dia beramal pada isim dhohir, ya. Nah, terus farajulun ismun jinsu taqaddumuhu nafyun taqad, ya, taqaddamahu nafyun, ya. Dia rajulan ismu jinsin, dia isim jins, ya, isim jins, ya, yang didahului oleh nafyun. Terus wa asana ismun tafdili, ismu tafdilin, ismu tafdili sifatul lahu, taib, sifatul lahu, dan dia kan isim jins nanti diberi naat oleh isim tafdil, ya. Terus wa huwa ya'malu amalul fi'li, amala, amala. Nah, dan dia beramal amal fi'il. Terus wal kuhlu fa'ilun marfu'un bihi. Kuhlu celak itu fa'il dari si ahsana. Maro itu rajulan ahsana fi ainihi al kuhlu. Aku enggak pernah lihat seorang yang di matanya ada celak yang lebih baik daripada dia pada mata si Zaid gitu. Coba mantau mata ada celak, ntar saya bersair gitu juga deh. Hah? Ntar ganti syair ya, marah itu rajulan asyarra fi ainihi al-kuhlu. Bukan ahsan. Aduh. Itu ganti syairnya Manto, bukan Hasana itu kan. Pernah pakai celak Mas Manto? Enggak pernah. Kalau istri sering. Iya. Enggak nanya. Orangnya antum istri jawabnya. Terus lanjut. Wa huwa mufaddilun ala nafsihi bi'tibaraini mukhtalifaini. Apa? Wa huwa mufaddalun. Ya, ala nafsihi, dan dia dimufaddal, di lebih diutamakan, diunggulkan daripada dirinya sendiri, ya, dengan acuan yang berbeda antara dia dan si Zaid, gitu kan? Antara dia dan si Zaid, minhu fi aini Zaidin, gitu. Daripada dia, tidaklah aku pernah melihat seseorang yang lebih bagus celaknya pada sosok dia daripada si Zaid, gitu. Daripada apa? Yang lebih bagus daripada tidaklah aku melihat seorang yang celaknya lebih bagus pada si Zaidun, ya, di matanya daripada dia, gitu. Jadi ada iktibarnya itu dia dan si Zaid. Minhunya itu ya mungkin Amrin, ya, gitu kan. Ya, kita kalau kita biar lebih perjelas, mara itu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu min Amrin fi aini Zaidin, biar lebih jelas gitu. Min Amrin. Biasanya kan Amr itu lawannya si Zaid, ya. Gitu kan. Terus lanjut. Fabi tibari kaunihi fi aini Zaidin fadilun. Wabi tibari kaunihi fi aini ghairihi mafdulun. Baik. Nah, Mbak, berdasarkan tinjauan pada matanya si Zaid itu fadil. Dia yang unggul. Nah, kalau acuannya pada mata selainnya si Amr tadi itu mafdul. Mafdul artinya yang diungguli. Yang diungguli. Nah, terus wal makna? Wal makna annal hukla fi aini Zaidin ahsana min nafsi. Ahsanu. Ahsanu min nafsihi fi aini ghairihi minar rijali. Ah, maknanya berarti apa? Bahwasanya celak di matanya si Zaid itu lebih cakep pada diri si Zaid daripada mata selainnya. Terus si Amr minar rijal, dari kalangan pria. Wabihada? Wabihadal misalil masmu'i anil arabi summiyat hadihil mas'alati. Mal mas'alatu? Mas'alatu mas'alatal hukli. Ah, berdasarkan contoh yang didengar dari orang Arab ini, akhirnya dinamakan contoh ini, permasalahan ini sebagai masalah al-kuhul. Celak gitu. Tanbihun. Tanbihun. Perhatikan. Wah, oh, khalas. Anda yang baca biar cepat. Udah mau Jumatan. Lam tusma mas'alatul kuhli illa ba'da nafi. Masalah al-kuhul itu tidak didengar kecuali setelah nafiyun. Makanya ada yang tadi kan contohnya ma ra'aitu, diawali oleh ma. Ma nafiyah. Wa qasaha ba'duhum ba'dan nahyi wal istifham. Ya, dan sebagian mereka ulama nahwu mengkiaskan, menganalogikan dengan nafiyun tadi dengan syibahnya nafiyun, yaitu nahyun dan istifham, gitu kan? Nahwu la yakun didahului oleh nafiyun, nahyu nafiyun yang lain la. La yakun ahadun ahabba ilaihi al khairu minhu ilaika. Nah, berarti ini mana amil dari ahabba marfu zahir khairu, apa namanya? La yakun ahadun ahabba ilaihi al-khairu minhu ilaika. Tidak ada seorang pun yang ya paling dia cintai lebih baik darinya daripada engkau, gitu. Sani, yaitu syibah nafiyun berikutnya istifham. Hal ra'aitu rajulan ahsana fi aini al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Apakah engkau pernah melihat seorang yang lebih cakep, yang paling cakep celaknya pada matanya daripada dia, kecuali melainkan itu hanya pada sosok si matanya Zaid. Wa qawlu ya'malu fi tamyiz. Nah, kalau dia beramal pada nasab tamyiz, enggak ada yang lain, enggak beramal pada maf'ul bih, namun enggak ittifaq, ya, berdasarkan pendapat yang aswab, ya. Ah, asoh, ya. Baik. Tadi dakwa tadi, klaim tadi, klaim dari Ibnu Hisham. Ya, kan kata syarih tadi apa? Fihi nador. Ya. Tadi contohnya apa? Ana aksaru minka malan. Itu di ayat, ya. Malan tamyizun mansubun bismi tafdil. Dia tamyiz mansub. Ya, amilnya dari isim tafdil. Wa misluhu al-hal. Ya, berarti boleh juga al-hal. Yaitu hal. Zaidun ahsanu nasi mutabassiman. Nah, berarti mutabassiman hal. Sahibul halnya mana? Ya. Mana sahibul halnya? Zaidun, ya. Zaid adalah orang yang paling cakep senyumnya. Masya Allah. Wa qawluhu Zaidun afdalu minka al-yawma. Ini contoh, ya, makmul dari isim tafdil, jar majrur dan dzaraf. Nanti jar majrur dan dzaraf muta'alliq dengan isim tafdil. Fal jaru wal majruru wa dzarfu kullun minhuma, ya, masing-masing dari contoh itu muta'alliqun bi afdalu. Bi afdala kalau gitu ya. Min babil hikayah bi afdalu. Ya, li'annahu ismu tafdilin, karena di isim tafdil dia malu amalal fi'li. Dia beramal amal fi'il fa'idatun. Ismu tafdil mamnu'un minasarfi. Isim tafdil mamnu'un minasarfi. Limulazamatihi alwasfiyata, karena dia selalu dalam bentuk sifat. Wawaz, ya, wawaznil fi'li. Ya, wawaznal fi'li, dan dia selalu dalam bentuk sifat dan wazan fi'il. Makanya mamnu' minasarf. Sebabnya apa? Alwasfiyah wawazan fi'il. Dia sifat kan? Afdol, lebih utama. Ajmal, lebih ganteng. Aksar, lebih banyak. Ya, wazan fi'ilnya, ya wazan af'al. Begitu. Maka dia mamnu' minasarf. Ya, kecuali kalau dia majrurnya itu bisa dengan kasrah, kalau dia pakai al dan dia jadi mudhof. Ya. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Nah, besok berarti tersisa satu lagi yang terakhir, isim fiil, ya. Di antara isim-isim yang beramal amal fiil, ya, mudah-mudahan besok kita habisin ini, dan nanti pekan depan insyaallah kita khataman ini. Ya. Pekan depan, Sabtu depan atau Jumat depan. Ya mungkin enggak nyampe sampai 120 pertemuan lah. Sekarang berapa? 113. Ya? Masya Allah. Berapa bulan tuh? Subhanakallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.